Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, tahadharu dibaca dulu, dihafalkan. Surat Al-Muzammil. Dari awal, ya, dari awal. Fadhil Amirido. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Terakhir sampai mana? Falyastarih liyatiya sholata bitumakninatin warahatin. Ya. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala thumma dhakara ba'd al-asbab al-munasibati litakhfif. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab-sebab untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dalam pelaksanaan qiyamul lail tersebut. Nah, jadi ayat yang kita baca, yang sedang kita baca tafsirnya, adalah ayat yang keberapa? Inna rabbaka, ayat berapa itu? Ayat 20. Nah, itu satu ayat, ya. Satu ayat. Yang ini ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil, itu ayat 20. Nah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau melaksanakan qiyamul lail pada waktu-waktu yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahui detail rinci dari batasan-batasan waktu, ya, kadar-kadar dari waktu, baik itu siang maupun malam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan alima allan tuhsuh, bahwasanya kalian itu tidak mampu untuk menghitung, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghitung waktu-waktu tersebut. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan untuk kita menyesuaikan dalam melaksanakan qiyamul lail sesuai dengan kemampuan kita, baik itu dari sisi lamanya pelaksanaan qiyamul lail maupun dari sisi bacaan yang kita baca dalam salat tersebut. Naam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang hamba kecuali dengan apa yang dia mampu. Nah, dan juga kelanjutan tafsirnya yang sedang kita baca sekarang ini. Thumma dzakara ba'd al-asbab al-munasibah litakhfif. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab-sebab untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan-keringanan. Nah, Allah rahimun bi'ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Ayatnya, alima an sayakunu minkum mardha. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kalian akan mengalami masa sakit. Ya. Alim an sayakunu minkum mardha, yakni akan ada di tengah-tengah kalian itu orang-orang yang sakit. Dan ini adalah sifat dari seorang manusia, tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Di antara kekurangan yang ada pada hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tertimpa kantuk, dia tertimpa tidur, dan juga menimpa dirinya adalah keadaan sakit. Baik. Dan sakit ini adalah sebab untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hamba tersebut. Yashuqqu 'alaihim salatu thulutsail lail aw nisfah aw thulutsah. Memberatkan bagi orang-orang yang sakit ini untuk melaksanakan qiyamul lail dengan kadar berapa? Thulutsil lail. Thulutsil lail berapa? 2/3. Ya, 2/3 malam. Nah, banyak ini. Au nisfah. Ataukah separuh malam? Ini banyak enggak separuh malam ini? Banyak enggak? Banyak. Nah, panjang. Au thulutsah. Ya. Au thulutsihi. Ataukah sepertiga malam? Ini juga banyak. Nah. Baik. Jadi dalam melaksanakan qiyamul lail, al-amru wasi', perkaranya luas, disesuaikan dengan kondisi kita. Fal yusalli al-maridu al-mutasahhal 'alaihi. Oleh karena itu hendaknya orang yang sakit, dan sakit ini tentunya macamnya beragam. Pilek, meler, sakit bukan? Sakit. Nah, orang meler membaca Al-Quran panjang-panjang kira-kira betah enggak? Ya ini secara apa jasmaninya itu. Pengennya berhenti. Ya ini menunggu dia tidak meler. Kondisi pusing. Kira-kira kuat panjang enggak dalam melaksanakan qiyamul lail? Tidak kuat. Nah, menyesuaikan dengan kondisi seorang hamba. Baik. Wala yakunu aydan ma'muran bis-shalah qa'iman 'inda masyaqqati dzalik. Keringanan berikutnya, dan juga orang-orang yang demikian, ya, yang mengalami sakit dan masyaqqah untuk berdiri, dalam posisi berdiri, ini juga tidak diperintahkan untuk dia berdiri. Jadi dia mendapatkan mendapatkan undur dari Allah Subhanahu wa taala. Meringkas waktu, meringkas kadar salatnya, juga meringkas yakni kaifiyah salatnya dengan dia melaksanakan dengan cara duduk. Naam. Salat dengan posisi duduk. Naam. Yani al-qiyam fi shalah, berdiri. Naam, dalam melaksanakan salat ini adalah perkara rukun dalam salat wajib. Nah, perkara rukun dalam salat wajib. Nah, adapun dalam salat nafilah, dalam salat nafilah, maka dinyatakan oleh para ulama al-amru wasi'. Al-amru wasi'. Perkaranya luas, ya, perkaranya luas. Bila seorang hamba melaksanakan salat nafilah dengan berdiri, maka ini afdol, lebih utama. Nah. Dan ketika dia melaksanakan salat nafilah dengan posisi duduk, perhatikan posisi duduk tanpa ada udzur apapun, tanpa ada udzur, sakit tidak, pusing tidak, al-muhim teman-temannya itu udzur-udzur tidak ada, maka melaksanakan salat nafilah dengan duduk, ya, tanpa ada udzur, dia mendapatkan nisfu ajri salatil qa'im, dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang berdiri. Baik. Adapun bila dia melaksanakan salat nafilah dengan posisi duduk karena ada uzur, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, ya, mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana kebiasaan-kebiasaan ketika dia melaksanakan salat nafilah dalam kondisi sehat dengan cara berdiri. Naam. Man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit ataukah safar, maka dicatatkan baginya pahala orang yang mengamalkan suatu ibadah dalam kondisi sehat dan muqim. Naam. Namun yang perlu diperhatikan di sini dalam ini pelaksanaan salatul nafilah dengan cara duduk ini, jangan sampai seorang muslim ini ada keyakinan pada kalbunya bahwa ketika dia melaksanakan salatul nafilah dengan cara duduk ini lebih afdol, lebih utama dibandingkan dia melaksanakan salatul nafilah dengan cara berdiri. Nah, adapun keyakinan seperti ini, yakni ada perasaan di dalam hatinya seperti itu, maka ini keliru. Nah, ya harusnya tertanam pada benak kita bahwa ketika salat nafilah dilaksanakan dengan cara duduk, maka pahalanya berapa? Hah? Setengah. Nah, jadi di awal disebutkan al-amru wasi', ya, perkaranya luas. Nah, dan juga yang perlu diingatkan juga dalam melaksanakan salat nafilah dengan cara duduk ini. Nah, yang ini di sisi saya, Allah alam, hendaknya tidak melaksanakan salat nafilah dengan cara duduk ini di hadapan anak-anak. Nah, di hadapan anak-anak dikhawatirkan ketika kita mempraktikkan hal tersebut ini akan dicontoh, ya, akan dicontoh oleh anak-anak dalam kondisi mereka belum mapan ilmunya, ya, belum mapan cara penerapannya, sehingga mereka tersahul, ya, bermudah-mudahan, ya, setiap kali sholat nafilah duduk, ya, sholat nafilah duduk terus, duduk terus, ini tidak ada rasa semangat untuk dia berdiri, ya, lain yang akan tumbuh pada kalbunya apa perasaan malas. Nah, baik. Adapun kita yang sudah tahu ilmunya, cara penempatannya, nah, labas, al-amru wasi'. Nah, jadi di sini terkait dengan tarbiyah anak-anak. Dan juga perlu diingatkan di sini, ya, masih dengan, ya, terkait dengan apa? Salat. Hendaknya kita juga memberikan tarbiyah kepada anak-anak ataukah kepada yang lainnya. Nah, dalam tata cara mengenakan pakaian. Nah, yakni pakaian yang kita kenakan dalam sholat. Hendaknya kita perhatian dengan pakaian kita. Ya, jangan sampai kita mengenakan pakaian itu yang ada tulisan. Ya, ma'ruf insyaAllah. Pakaian-pakaian apa yang ada tulisannya. Baik. Adapun gamis seperti ini ada tulisannya tidak? Ada. Dikerah tapi di dalam. Ya, mungkin terbaca di belakang. Ya. Kopiah, kopiah antum ada tulisannya tidak? Ada di dalam. Thailand atau enggak? Kopiah Medina. Kalau mercan ada enggak? Enggak ada tulisannya. Ayo, di dusnya mungkin ya, mercan, ya. Kalau jaket, kalau jaket ada enggak? Nah, kalau jaket ada, hati-hati. Yang punya jaket itu diperhatikan. Nah, begitu jaket yang ya memang dengan berbagai macam merek jaket dan penggunaan jaket ini diperhatikan ya, tulisan di belakang itu diperhatikan bagi antum yang memiliki pakaian-pakaian yang bertulis seperti itu. Ataukah mungkin ada yang menggunakan kaos ya, kaos di dalam namun antum mengenakan pakaian gamis berwarna putih ya, sehingga pakaian yang di dalam itu transparan dan terlihat ke keluar. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai kita menjadi seorang yang menyebabkan orang lain sibuk dengan tulisan-tulisan yang ada pada pakaian kita. Dan juga dikhawatirkan dengan kita mengenakan pakaian seperti itu dicontoh oleh anak-anak dan akan menimbulkan efek yang negatif. Demikian pula yang saya perhatikan hendaknya ketika mengenakan sarung ya, sarung itu diperhatikan ya. Orang Jawa itu insya Allah tidak pamer ya sarungnya Wadimor atau sarungnya Mangga Dua atau sarungnya Gajah Duduk, insya Allah tidak pamer. Cuma sepertinya sudah menjadi kebiasaan kalau menggunakan sarung itu capnya ditaruh di mana biasanya? Hah? Di bawah. Nah, wah masya Allah, sarungnya Grace ya, baru dipakai Wadimor mereknya, ataukah Gajah Duduk, masya Allah, ataukah sarung Madinah, ya Mekah, ataukah sarung Samarinda, terbaca, nah terbaca. Dan pandangan orang yang sholat bisa jadi dia ke depan atau bisa jadi dia ke bawah. Nah, dan sangat mudah untuk dilihat. Ya, jadi dimohon untuk yang masih memiliki kebiasaan mengenakan sarung capnya itu di bawah, ya antara dua kaki itu tolong dibalik, ya dibalik capnya itu dibalik dipakai di atas. Nah, sehingga lebih jadi selamat bagi musalli yang lainnya. Baik, karena yang namanya sholat sebagaimana kita ketahui adalah kondisi yang sangat sibuk ya, kondisi yang sangat sibuk. Kita ini konsentrasi saja untuk ini tidak ada kesibukan dari luar untuk kita konsentrasi ya pada benak kita, itu sudah luar biasa perjuangan yang sangat berat. Nah, kita konsentrasi berapa menit ini, pada menit keberapa kita sudah les, tiba-tiba mikir kamar mandi misalkan, jalan tiba-tiba mikir, wah tadi penghapusnya ketelingsur di mana. Nah, itu sudah yakni kebiasaan syaitan untuk mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Tambah lagi masya Allah di depannya ada Wadimur, wah sarung saya sudah sobek ya, butuh diganti misalkan. Baik, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, ini tadi terkait dengan sholat dengan cara duduk. Kemudian kita lanjutkan. Bal law syaqqat 'alaihi shalatun nafilah falahu tarkuha wa lahu ajru ma kana ya'malu sahihan muqiman. Bahkan kata beliau, apabila sholat tersebut ya, sholat nafilah tersebut itu sangat memberatkan ya, ini dia masyaqqah, badannya tidak kuat ya, tidak mampu untuk melaksanakan sholat nafilah tersebut, maka diperbolehkan untuk dia meninggalkannya ya. Bahkan dengan kondisi seperti itu, yakni dia meninggalkan sholat nafilah dengan catatan dia rutin melaksanakan sholat nafilah tersebut ya, rutin, menjadi rutinitas. Namun pas dia sakit, ada uzur dan merasa masyaqqah dengan pelaksanaan sholat nafilah itu, dia tinggalkan, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Oke, kemudian ayat berikutnya. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Kemudian jenis yang lain ada di sana. Yani manusia yadribuna fil ard, yani manusia mereka yadribuna berjalan di atas permukaan bumi mengharapkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, ay wa'alima anna minkum musafirin yusafiruna litijarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa di antara kalian ada orang-orang yang melakukan perjalanan, ya, bermacam-macam, beraneka ragam orang mencari ma'isyah. Ada orang yang cari ma'isyah kerjanya duduk di rumah saja tapi dapat, tetap dapat rezeki. Ada orang yang butuh keluar berapa kilometer, ada yang butuh safar dari negeri ke negeri yang lainnya. Baik, beraneka ragam. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui di antara kalian itu ada yang mencari, nah, mencari rezeki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara safar, butuh safar. Kalau tidak safar ya tidak dapat uang, nah, tidak dapat rezeki. Baik, yusafiruna litijarah, safar untuk perdagangan. Liyastaghnu 'anil khalqi, untuk menjaga diri dari meminta-minta kepada makhluk. Nah, dan ini ada perbuatan yang tercela. Wa yatakaffafu 'anil nas, dan juga menjaga kehormatan diri dari manusia. Ini dengan dia tidak meminta-minta. Ai fal musafiru haluhu tunasibut takhfif. Orang yang melakukan perjalanan keadaannya itu cocok dengan takhfif. Ya, dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada khaffafa anhu fi shalatil fardhi fa ubiha lahu jam'u shalatayn fi waqtin wahidin wa qasru shalati rubaiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan kepada musafirin, orang yang safar, safarnya itu untuk tijarah atau kayak lainnya, yang safar. Nah, dia mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan salatul fard, salat wajib lima waktu. Diperbolehkan baginya untuk menjamak dua salat, ya, dalam satu waktu. Begitu jamak takdim maupun jamak ta'khir. Nah, zuhur asar dilaksanakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Maghrib isya dilaksanakan pada waktu maghrib ataukah pada waktu isya. Naam. Wa qasru as-salat ar-ruba'iyah, dan diperbolehkan baginya, ya, khusus orang yang safar ini, untuk mengqasar salat ruba'iyah. Zuhur, asar, isya menjadi dua rakaat. Ini adalah kemudahan dan membuktikan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala agama yang mudah dan gampang untuk diamalkan, gampang untuk dipraktikkan. Baik. Wa kadzalika, demikian pula wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, yuqatiluna fi sabilillah, mereka melakukan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Qur'an dengan apa yang dimudahkan baginya. Fa dzakara ta'ala takhfifaini takhfifan lis-sahih al-muqim yura'i fihi nashatahu min ghairi an yukallifa 'alayhi tahrir al-waqti bal yataharra as-salata al-fadilah wa hiya thuluth al-lail ba'da an-nisf al-awwal. Na'am. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyebutkan dua takhfif, dua keringanan. Yang pertama, takhfifan lis-sahih al-muqim. Keringanan bagi orang yang sehat dan dia berada di negerinya, berada di tempatnya. Nah, bagaimana keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka? Yura'i fihi nashatahu. Dia tetap memperhatikan rasa semangatnya. Ya. Kalau semangat ya ditambah kadar salatnya. Baik. Kalau lagi lemas ya dikurangi. Nah, menyesuaikan kondisi badannya. Namun jangan sampai kondisinya itu lemas terus. Ya. Ini tidak wajar kalau lemas terus. Nah, tidak ada rasa semangat. Nah, yang wajar itu biasanya semangat, ya. Nanti pas semangat puncak-puncaknya nanti ada rasa futur, oh kok panas, nah, dikurangi Baik. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap amalan itu ada masa futurnya, ada masa lemasnya. Nah, maka ketika masa lemas itu dialihkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah. Min ghairi ay yukallifa alaihi tahrirul waqt, tanpa dia membebani dengan memperhatikan waktu. Ini harus 2/3 malam dilaksanakan full, ya. Ataukah setengah malam dilaksanakan full, ataukah 1/3 dilaksanakan dengan full, tidak. Dikondisikan dengan kemampuannya. Bal yataharras salatal fadilah wa hiya thulutsul lail ba'da nisfil awal. Namun dia tetap memperhatikan pelaksanaan salat malam yang utama, yaitu pada thulutsul lail ba'da nisfil awal, 1/3 malam setelah setengah malam yang pertama. Ini sudah kita lewati. Dan ini adalah salatul lail yang afdal, waktu salatul lail yang afdal sebagaimana dilaksanakan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Kapan pelaksanaannya? Thulutsul lail ba'da nisfil awal. 1/3 ini lamanya itu 1/3 malam, dan 1/3 malam ini setelah setengah malam yang pertama. Nah, tinggal di kalkulator. Nah, tenggelam matahari sama terbitnya matahari jam berapa? Nanti diambil tengah-tengahnya. Nah, setelah tengah-tengah ini kita hitung 1/3 malam. Maka pelaksanaan yang afdal ini adalah 1/3 malam tersebut. Nah, ini adalah pelaksanaan salat malamnya Nabi Dawud alaihissalam. Wa takhfifan lil marid aw al musafir sawa'un kana safaru lit tijarah aw li ibadah min kitarin aw jihadin aw hajjin wa umratin aw umratin wa nahdhalik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keringanan bagi orang yang sakit, orang yang safar, baik itu safarnya untuk perdagangan, untuk ibadah, ya, berperang di na'am dan jihad fi sabilillah, ataukah haji, umrah dan yang semisalnya. Fa innahu aidan yura'i ma la yukallifu. Tetap dalam kondisi seperti ini, ya, dia memperhatikan kondisi yang tidak membebani dirinya. Nah. Falilalhamdu wassana alladhi ma ja'ala 'ala al-ummati fid din min haraj bal sahala syar'ahu wa ra'a ahwala 'ibadihi wa masaliha dinihim wa badanihim wa dunyahum. Nah. Maka segala pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas umat ini haraj, adanya perkara-perkara yang berat. Bal sahala syar'ahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memberikan kemudahan-kemudahan bagi hamba-hambanya. Ya. Wa ra'a ahwal 'ibadihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala sangat memerhatikan kondisi hamba-hambanya. Demikian pula kebaikan-kebaikan bagi agama mereka dan kebaikan bagi jasmani mereka dan juga dunia mereka. Kemudian berikutnya, ثم أمر العبادة بعبادتين هما أم العبادات وعمادها إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah, di mana dua ibadah tersebut adalah umul ibadah, ya, induk dari ibadah-ibadah yang lainnya. Wa imaduha, dan juga itu merupakan ibadah yang menjadi madam ana imad, tiangnya, ya. Apa itu ibadah tersebut? Yang pertama adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Bukan hanya mengerjakan, namun iqamatus shalah, yakni mengerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. allati la yastaqimu ad-dinu illa biha, di mana agama seseorang itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Ya. Di antara para ulama ada yang mengkufurkan orang yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan salat begitu amdan atau tagasulan. Nah, dan ada pendapat yang tidak mengkafirkan. Wa yata'uz zakat allati hiya burhanul iman. Demikian pula membayar zakat, dan itu merupakan burhanul iman, cahaya dari iman seseorang. Ya. Wa biha tahsul al-muwasah lil fuqara wal masakin. Dan dengannya, dengan zakat tersebut akan terhasilkan al-muwasah, pertolongan atau kebantuan bagi orang-orang fakir dan juga bagi orang-orang miskin. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat, bi arkaniha, sempurna rukun-rukunnya, wa syurutiha, sempurna syarat-syaratnya, wa mukammilatiha, dan juga sempurna pelengkap-pelengkapnya, wa aqridullaha qardan hasana ay khalisan liwajhillah min niyatin shadiqah wa tathbitin min an-nafsi wa malin tayyib. Wa aqridullaha qardan hasana. Naam, dan orang-orang yang infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan infak yang baik, sedekah yang baik. Khalisan liwajhillah, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, min niyatin shadiqah, dari niatan yang jujur, wa tathbitin minan nafsi, dan kemantapan dari jiwa untuk mengeluarkan harta tersebut, wa malin tayyib, dan juga dari harta yang baik. Wa yadkhul fi hadha as-shadaqah al-wajiba wal mustahabbah, masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqridullaha qardan hasana, adalah sedekah yang wajib dan sedekah yang sifatnya mustahab. Thumma hassa ala umumil khair wa af'alihi, umumil khair wa af'alihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah merincikan, setelah menjelaskan beberapa amalan-amalan saleh pada ayat-ayat sebelum ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada kita semua untuk mengamalkan kebaikan secara umum dan amalan-amalan yang telah disebutkan, telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala ta'ala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhama ajra." Dan apa yang kalian persembahkan di anfusikum, ya, untuk kalian, ya, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, maka pasti kalian akan menjumpainya pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, huwa khairan wa a'dhama ajra, dalam keadaan pahala tersebut lebih baik dan lebih besar pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah, karena kebaikan itu, satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan, ila sab'imiyati du'afin, ila adu'afin kathira, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak ada batasnya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syukur, Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Apa maknanya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kecil maupun yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sebesar-besarnya kepada hamba tersebut ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya tersebut. Waliya'lam anna mithqala dzarratin minal khairi fi hadhihi ad-dar yuqabiluhu adh'af. Nah, al-du'af wa al-du'af al-dunya. هكذا الحركة الضعاف الضعاف الدنيا وما عليها في دار المقيم من اللذات والشهوات وأن الخير والبر في هذه الدار مادة الخير والبر في دار القرار وبدره وأصله وأساسه وأساسه dan perlu diketahui bahwa mithqalu dzarrah kadar yang paling kecil dari kebaikan fi hadid dar naam fi hadid dar yani di apa maksudnya dar di sini di negeri akhirat di jannah yuqabilhu adhaf adhafid dunya ini melebihi lipatan-lipatan kenikmatan yang ada di dunia yani gambaran bahwa kenikmatan di akhirat itu walaupun di dunia yakni di jannah maksudnya walaupun sedikit itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan sisinya berapa lipat pun tidak akan sebanding. Naam. Wa ma 'alaiha fi daril na'im al-muqim dan seluruh apa yang ada di negeri yang penuh kenikmatan dan kekekalan tersebut. Min al-ladzat wasyahawat berupa ladzat kenikmatan-kenikmatan wasyahawat dan hal-hal yang sesuai dengan keinginan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khaira wal birra fi hadid dunya dan kebaikan di dunia ini madatul khair wal bir fi daril qaya fi daril qarar merupakan ya bahan kebaikan pada negeri yang kekal yakni di jannah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di dunia ini sebagai modal sebagai bahan untuk kita mendapatkan naam kebaikan di akhirat. Wa badruhu bibitnya wa asluhu asalnya ini pondasinya wa asasuhu dasarnya ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan akhirat, kebaikan jannah, maka kita harus banyak-banyak menabung dengan amalan-amalan saleh. Ya. Kemudian qala rahimahullah fawa asafahu ala awqatin madat fil ghafalat. Aduhai, ya sedihnya orang yang na'an bergelimang dengan kelalaian ya dari waktu-waktu yang telah dia lewati ya. Jadi waktu yang dia lewati sehari-hari itu penuh dengan kelalaian ini tidak diisi dengan ibadah ya. Yang ada hanya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan keluarganya, sibuk dengan urusan pekerjaannya. Ya, tidak ingat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, wala dzikir, wala salat, wala sedekah dan semisalnya. Wa wa hasratahu ala azmanin taqaddat bi ghairi al-a'mali shalihah. Aduhai, naam, betapa sedihnya. Ya. Seorang yang menghabiskan ya waktu-waktunya tanpa amalan-amalan yang saleh ya. Baik, orang merugi ya. Wa wa ghawsahu min qulubin lam yastir fiha wa'd bari'iha wa lam yanja' fiha tashfiqum man huwa arhamu biha minha. Aduhai betapa butuhnya kepada pertolongan orang yang memiliki kalbu namun kalbunya tersebut ini kalbunya tersebut tidak bermanfaat baginya wa'dhu bari'iha nasihat-nasihat arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disampaikan Al-Qur'anul Karim maknanya kemudian tafsirnya, penjelasannya namun hal tersebut tidak merasuk pada kalbunya. Tidak ada asar sedikit pun ya pada kalbunya, tidak ada bekasnya. Nah, sekedar dia dengar namun tidak ada hasilnya, tidak membekas, tidak menghasilkan dengan sebuah amalan. Naam. Wa lam yanja' fiha tashwiqu man huwa arhamu biha minha. Apa makna yanja'? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang sudah buka tafsirnya? Wa lam yanja' ini tidak bermanfaat juga, kurang lebih maknanya. Walam yanja', dan tidak bermanfaat baginya tashwiqu man huwa arhamu biha minha, yani anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasungan-hasungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjanjikan pahala-pahala yang banyak, ya, zat yang arham biha, yani Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, ya, kepada dia, kepada hamba tersebut, ya, man arhamu biha minha, orang yang yani zat yang lebih pengasih dibandingkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sekian banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim memberikan anjuran dan juga menyebutkan pahala-pahala yang sangat banyak. Namun hal itu tidak memberikan dampak positif bagi amalan seorang hamba tersebut, maka orang yang demikian ini yang butuh dikasihani, ya. Bukan orang yang tidak memiliki harta, bukan orang yang tidak memiliki rumah, bukan orang yang tidak memiliki emas dan yang semisalnya perhiasan yang perlu dikasihani. Namun yang perlu dikasihani adalah orang yang seperti ini. Kasihan, sedih orang yang demikian kondisinya. Nah, Al-Quran tidak ada bekasnya pada qalbu dia. Hadis tidak ada bekasnya pada qalbu dia. Na'udzubillah dari kondisi tersebut. Falakallahumma alhamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal mustaghath wa la hawla wa la quwwata illa bika. Maka bagimu ya Allah segala pujian, dan kepadamu tempat untuk mengadu, wabikal mustaghas, dan kepadamu tempat meminta pertolongan, wala haula wala quwwata illa billah. Ayat yang terakhir, yakni potongan ayat yang terakhir, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan minta ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsirnya, wa fil amri bil istighfari ba'da al-hasi 'ala af'ali at-ta'a wal khair fa'idatun kabira. Pada perintah Allah Subhanahu wa taala ini untuk beristighfar, meminta ampunan setelah dorongan-dorongan melaksanakan amalan ketaatan dan kebaikan, terdapat padanya faidah kabira. Terdapat padanya faidah yang sangat besar. Apa itu? Wa dzalika anna al-'abda ma yakhlu min at-taqsir fi ma umira bihi. Bahwa hamba itu tidak lepas dari yang namanya kekurangan, ya, taksir dalam mengamalkan. Baik itu melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan sedekah, naam, dan ibadah-ibadah yang lain, tidak terlepas dari yang namanya kekurangan. Naam. Imma la yaf'aluhu aslan au yaf'aluhu ala wajlin naqisin. Boleh jadi dia tidak melaksanakannya sama sekali, ataukah dia naam melaksanakannya namun dengan cara yang kurang, tidak sempurna. Boleh jadi dia jahil, ya, tidak mengetahui tata cara yang baik yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya. Ataukah dia mengabaikannya, ya, sembarangan dalam melaksanakannya walaupun dia sudah memiliki ilmunya. Nah, fa amara bitalqi'i dzalika bil istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal 'abda yadhnab ana al-laili wan nahar, karena hamba itu dia berdosa melaksanakan, terjerumus ke dalam dosa, ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Famata lam yataghammadhu Allah bi rahmatihi wa maghfirati fa innahu halikun. Dan bagi siapa yang tidak di karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan ampunannya, maka dia termasuk hamba Allah yang celaka. Nah, hamba Allah yang celaka ketika dia tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah na'am dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kita melaksanakan zikir, nah, setelah salat, nah, di antara zikir yang dianjurkan adalah untuk kita apa? Membaca istighfar. Nah, astagfirullah. Membaca istighfar. Apa faedahnya? Faedahnya karena yang namanya melaksanakan sholat ini tidak lepas dari yang namanya godaan syaitan. Nah, siapa di antara kita yang merasa, nah, tidak pernah diganggu oleh syaitan dalam sholat? Nah, mesti dalam setiap sholat kita ada gangguannya. Nah, ima gangguan dari suara dari luar, ataukah gangguan pandangan, ataukah gangguan dari benak kita, pikiran kita, beban pikiran kita, banyak gangguan-gangguan. Nah, oleh karena itu hendaknya kita saling ta'awun dalam mengkondisikan masjid, ya, baik itu dari jadi kita ataukah dari ruangan masjid ini, sehingga nah dalam melaksanakan sholat itu betul-betul nyaman, betul-betul konsentrasi dan tidak ada gangguan sedikitpun. Nah, tentunya demikian pula di sini diingatkan, nah terkait dengan anak-anak, hendaknya kita sebagai wali dari putra-putra kita yang memiliki putra yang sudah ke masjid, ini hendaknya memperhatikan nah putra-putranya, jangan sampai putra kita menjadi sebab untuk terganggunya jamaah yang lain. Nah, wallahu alam, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Tamma tafsiru suratul Muzammil. Selesai tafsir surat Muzammil dan kita akan masuk pada surat Al-Mudathir insyaallah pada pekan depan kalau tidak ada halangan. Barakallahu fikum, tafadhalu.